بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سعيد حديث آنف radhiyallahu anhu riwayat Muslim yang telah lewat pembahasan tentang khamr. Kesimpulan pelajaran kita bahwa yang rajih khamr suci dan tidak najis. Dengan demikian alkohol suci dan tidak najis. Alkohol adalah inti dari khamr. Ya. Alkohol jika diminum bisa mati, bukan mabuk. Tetapi jika dicampurkan dengan cairan, maka akan memabukkan. Nah, jika prosentase campurannya, ya prosentasenya cukup besar. Kadar persentase campurannya dengan cairan yang lain sampai pada tahap alkoholnya tidak mengalami transformasi perubahan unsur menghilang gitu, maka ramuan itu akan memabuk. Adapun jika kadar alkohol persentasenya ketika dicampurkan dengan cairan lain, persentase ya kadar campurannya kecil sehingga menghilang, setelah dicampur menghilang, istilahnya transformasi, istihala dalam bahasa fikih, istilah fikih istihala, perubahan substansi unsur ya menjadi substansi lain, unsur lain menghilang gitu. Nah, jadi alkohol tidak ada lagi karena mengalami transformasi, berubah ke unsur lain, maka ya ramuan itu dianggap tidak ada lagi alkohol. Nah, dari sini muncul pembahasan singkatnya akan saya sampaikan. Setelah kita mempelajari bahwa penggunaan khamr tidak boleh, hadis Anas ini menunjukkan jika khamr diproses secara sengaja dengan campur tangan manusia untuk dijadikan cuka, cuka hasilnya saja diharamkan karena wasilah atau faktor pembuatannya haram karena melalui pembuatan khamr atau melalui penyimpanan khamr, sementara membuat khamr, memproduksi khamr, menyimpan khamr tidak boleh. Berarti memproduksi alkohol, menyimpan alkohol tidak boleh, haram. Karena memproduksi, menyimpan alkohol sama saja halnya dengan memproduksi khamr, menyimpan khamr, menjual dan seterusnya. Menggunakannya, manfaatnya, semuanya tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang produsen kosmetik misalkan atau produsen produk tertentu, sampo atau yang lainnya, ya apa saja, tidak boleh, haram baginya memproduksi alkohol atau membeli alkohol atau menyimpan alkohol, memanfaatkan alkohol itu untuk sebagai bahan pelarut dan semisalnya untuk produknya. Jika dia melakukan itu, maka dia telah melakukan wasilah atau faktor untuk mencapai sesuatu. Sesuatu yang dicapai halal, produk yang diciptakannya halal, tapi wasilah atau faktornya haram. Difahami? Ya, sama dengan pembahasan kita di hadis. Ada satu yang diperdebatkan oleh ulama yaitu apakah ada perkecualian yang ditolerir, dibolehkan apabila itu untuk kepentingan medis. Ya, untuk kepentingan medis, untuk pembersihan luka, kuman, operasi, ya, dan semisalnya. Nah, yang sifatnya darurat, sebagian ulama berfatwa tetap tidak boleh. Karena hadis-hadis yang kita lewati, ketika turun wahyu mengharamkan khamr, para sahabat menumpahkan khamr-khamr. Menumpahkan, dan tidak ada upaya untuk mengalihkan manfaatnya ke manfaat yang lain. Yang menunjukkan sudah, ya, tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun. Dan ada fatwa Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz yang menunjukkan fatwa tersebut bahwa meskipun untuk kepentingan medis tetap tidak boleh. Di pihak lain ada fatwa Ibnu Uthaymin membolehkan untuk medis yang sifatnya darurat seperti operasi dan yang lainnya yang memang darurat, ya, untuk pembersihan luka dan semisalnya, maka fatwa Ibnu Uthaymin membolehkan. Ya. Yang kedua, ini tadi yang dibahas adalah pelaku, ya, untuk pelaku seperti itu kan pembahasannya. Yang kedua, pemakai suatu produk yang ada kandungan alkoholnya. Kita hendak membeli parfum, ya, minyak wangi, membeli sampo, sabun, cair, ya, kosmetik dan semisalnya, ataupun obat batuk, ya, atau yang lainnya, ada kandungan alkoholnya tertulis di situ. Dan perlu diketahui turunan-turunan alkohol secara kimiawinya ada turunan-turunannya, ya, boleh jadi bukan alkohol yang tertulis di situ, ya, tetapi ada istilah kimia yang, ya, tertulis di situ itu turunannya alkohol, sebenarnya masih berfungsi alkohol turunannya. Tapi bukan alkohol yang tertulis. Itu juga penting diketahui. Ya. Yang bagian ujungnya biasanya ada 0-0 gitu. Nah, itu butuh diwaspadai. Lihat, oh tidak ada. Kandungan alkohol tidak ada. Tapi yang ada, padahal ada turunannya sebenarnya. Ya. Tertulis di situ. Saya. Jika itu ada, bolehkah kita membeli produk tersebut? Jawabannya, tafsir, rincian. Tadi sudah diberi muqaddimah, kan? Ya, bahwa jika alkohol itu oleh pelaku dimanfaatkan untuk memproduksi sesuatu dengan kadar prosentase campuran alkoholnya besar, sehingga ketika ramuan itu selesai, kosmetiknya selesai, parfumnya selesai, obat itu selesai, dan semisalnya selesai, produknya jadi, alkoholnya masih ada. Nah, berarti kita tidak boleh membelinya dan memakainya. Bagaimana cara mengetahuinya? Jika tertulis di kadar alkoholnya atau turunannya tadi itu, prosentasenya besar, misalkan 20% dan semisalnya besar. Nah, atau 10% dan semisalnya itu besar. Atau dideteksi dengan merasakan hawanya, ternyata ketika di tes hawa dingin alkohol masih ada, itu ada khasnya itu, hawa dingin alkohol itu masih ada khas, terasa masih ada dingin alkoholnya masih ada. Atau dicium, ternyata bau alkohol masih ada. Nah, berarti alkoholnya masih ada, berarti haram. Ada satu lagi cara mengetesnya, tapi ini hanya teori, tidak mungkin dipraktekkan. Ya, seandainya diminum memabukkan, berarti siapa yang mau minum? Nah, saya, dan ini diminum dengan kadar yang cukup banyak mabuk, berarti alkoholnya ada. Tapi kan tidak bisa dipraktekkan itu. Yang bisa adalah deteksi dengan dingin alkoholnya atau bau alkoholnya. Atau dilihat dari angka persentasenya tadi, cukup besar. Boleh jadi persentasenya cuma 0% dia tinggalkan. Yang dengan itu alkohol ini ketika produk sudah jadi, tercipta, ternyata sudah mengalami transformasi. Transformasi istihala, yakni sudah berubah ke unsur lain, menghilang alkoholnya. Dia didominasi oleh campuran cairan yang lainnya sehingga transformasi, menghilang, berubah unsur-unsur yang lain. Maka berarti produk itu sudah tidak beralkohol. Tidak mengapa kita beli dan tidak mengapa kita manfaatkan. Jika ragu-ragu, maka mengambil sikap wara. Jika ragu-ragu berarti itu syubhat, tinggalkan. Sikap wara menuntut untuk meninggalkan syubhat. Nah, jaga diri dari syubhat. Jika ragu antara yang pertama atau yang kedua tadi, masih ada alkoholnya atau sudah menghilang, maka tinggalkan. Barakallahu fikum. Kita lanjut hadis berikutnya. Hadis yang ke-24. Kata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa anhu, dan dari Anas, lamma kana yaumu Khaybar, lamma ketika kana, yani kana waqa'ah, hasala, terjadi ya, peristiwa yaum Khaybar, hari perang Khaybar. Amara, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Thalhah, kepada Abu Thalhah, fanada, maka Abu Thalhah berteriak sekeras-kerasnya, menyampaikan i'lan, pengumuman dari Nabi SAW kepada seluruh kaum muslimin yang hadir ya, di tempat itu. Inna Allah wa rasulahu, inna sesungguhnya Allah, Allah wa rasulahu, dan rasulnya, yanhayanikum, melarang kalian. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, keduanya, itu Allah dan Rasulnya, melarang kalian. Yanhayanikum alif, ya, sebelum nun itu yanhayanikum, alifnya alif tasniyah, kembali kepada Allah dan Rasulnya, itu domir pengganti Allah dan Rasulnya. Ini keduanya, Allah dan Rasulnya melarang kalian. An luhumil humuril ahliyah. An dari luhum, daging. Daging al-humuri al-ahliyah. Keledai. Humur al-ahliyah. Humur, yakni yang jina, ya. Keledai yang jinak yang dipelihara, yakni keledai. Karena di sana ada al-humur al-wahsiyah. Al-humur al-wahsiyah, yaitu himar yang liar di hutan yang tidak dipelihara. Itu bukan keledai namanya, tapi zebra. Adapun dalam bahasa Arab, ya, dalam hadis disebutkan al-himar al-wahshi, berbahagian al-humur al-ahliyah, al-himar al-ahli atau al-himar al-insi, yakni keledai jinak, maksudnya keledai. Nah, ini yang diharamkan. Di sana ada al-himar al-wahshi, yang hidup di hutan, yang diburu, hewan buruan. Ya, hewan buruan. Dan itu bukan, ya, namanya bukan lagi keledai, dan namanya zebra. Nah, mungkin orang mengatakan keledai liar gitu, karena wahsi, wahsiatnya liar. Nah, himarnya dia bilang keledai, jadi keledai liar. Nah, keledai liar membingungkan. Membingungkan. Karena yang dimaksud dengan himar wahsi, yang himar yang liar adalah zebra. Kuda zebra. Orang bilang kuda zebra, ini zebra ya. Zebra. Nah. Faham? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, keduanya melarang kalian dari daging keledai, keledai. Ya, daging keledai. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya keledai itu rijsun. Maknanya dua akan dijelaskan nanti. Rijsun, yakni haram, bisa dimaknai haram dan bisa dimaknai najis. Penempatan makna, penerapan makna masing-masing akan dijelaskan nanti. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan riwayat hadis ini, yang meriwayatkan hadis sahabatnya siapa? Siapa sahabat hadis ini? Dia ditanyakan sahabat hadis yang meriwayatkan hadis dari Nabi SAW siapa? Ada dua sahabat ini. Ada Anas dan ada Abu Talha. Tapi siapa yang meriwayatkan hadis? Anas. Adapun Abu Talha itu disebut di matan bagian dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Bagian dari hadis, matan hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Adapun sahabat yang meriwayatkannya kepada Nabi SAW adalah Anas. Apa hubungan antara Anas dengan Abu Talha? Anas telah lewat menjelaskannya. Abu Talha adalah suami dari ibu Anas. Suami dari ibu Anas radhiyallahu anhu yang bernama Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Anas ibunya namanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dinikahi oleh Abu Talha. Nah. Dua-duanya Ansari. Nah, Anas Ansari, Abu Talha Ansari. Baik. Kelanjutan hadis, fa'uksi'at al-kuduru, maka setelah pengumuman itu menyebar, uksi'at al-kuduru, panci-panci priuk-priuk ditumpah untuk menumpahkan isinya. Dibalik untuk menumpahkan isinya. Wa innaha latafuru billahm. Wa innaha, dan sesungguhnya, dalam keadaan sesungguhnya. Panci-panci itu, periuk-periuk itu, latafuru billahm, berisi daging-daging keledai yang direbus, mendidih. Jadi ketika itu kaum muslimin sedang memasak daging-daging keledai untuk dimakan. Karena sebelumnya halal. Keledai halal sebelumnya. Dan biasa para sahabat memakannya. Ketika itu mereka sedang memasak. Sedang mengolah, sedang memasak daging-daging keledai. Sedang dimasak dalam panci-panci mereka. Tiba-tiba datang pengumuman Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai, karena sesungguhnya rijis. Maka kaum muslimin, sami'na wa ata'na radhiyallahu anhum, kami mendengar dan taat. Mereka langsung menumpahkan panci-panci mereka, dibuang isinya, padahal periuknya berisi daging-daging yang mendidih, ya, dan direbus dan dimasak. Nah, karena sudah menjadi rijis dengan datangnya larangan dari Allah dan Rasulnya, maka yang tadinya halal berubah menjadi haram dan najis. Itu makna rijis. Baik. Perlu diketahui bahwa kata laham pada hadis bukan hanya dagingnya, tetapi meliputi seluruh organ tubuh. Ya, dagingnya, lemaknya, hatinya, limpanya, parunya, ususnya, dan semuanya. Semuanya. Nah, seperti pembahasan diharamkannya lahm al-khinzir dalam Al-Quran, daging babi, itu bukan berarti bahwa yang tidak boleh haram hanya dagingnya saja. Sementara bagian lainnya, ya, tidak haram, sudah kita bahas ini. Ya, daging di sini hanya mewakili. Kenapa dibahasakan dengan daging mewakili organ tubuh yang lain? Karena ya, yang paling inti dari hewan sembelihan yang dimakan, ya, yang paling inti apa ya? Dagingnya. Nah, oleh karena itu hanya itu yang disebut mewakili yang lain. Pahami? Fikih hadis ini menunjukkan haramnya makan keledai yang diistilahkan dengan himar ahli, himarun ahli atau himarun insi. Ahli nisbah kepada ahli, ahlun yakni keluarga, insi nisbah kepada manusia, artinya dia sudah dipelihara oleh manusia, oleh keluarga tertentu, jadi sudah jinak. Nah, itu himar insi ahli dalam bahasa kita keledai. Baik. Dan ini mazhab jumhur ulama. Ini mazhab jumhur ulama. Makan keledai, himar insi, himar ahli, haram. Mazhab jumhur ulama. Ini secara apa istilahnya? Secara apa? Nah, sudah sering lewat ini istilah. Menunjukkan hukum tadi secara tersurat. Istilahnya apa? Mantuk al-hadis. Mantuk al-hadis secara tersurat, termaktub. Nah, dan hadis ini menunjukkan pula secara tersirat, yakni mafhum yang difahami dari hadis. Hadis menyiratkan hukum bahwa selain himar ahli insi halal, karena dibatasi dengan ahli, yakni himar ahli, yakni keledai. Berarti yang liar, himar wahsy yang liar, yaitu zebra. Ya, himar wahsy, himar yang liar yaitu zebra, halal. Halal. Ini secara tersirat. Nah, dan terdapat dalil lain yang secara nas, ya, secara nas, secara tersurat menunjukkan halalnya zebra, himar wahsy. Baik. Illat atau faktor keharaman keledai. Baik. Illat atau faktor keharaman keledai adalah karena haram atau najis. Penjelasan illat atau faktor hukum itu di hadis. Fa innaha rijsun. Alfa ta'liliyah dalam ilmu nahwu. Alfa ta'liliyah yakni berfungsi bermakna menjelaskan faktor atau illat perkara. Karena fa inna, alfa itu dari yang karena, innaha sesungguhnya keledai itu rijsun. Rijsun maknanya bisa haram, bisa juga najis. Jadi faktor keharaman keledai itu kenapa diharamkan dimakan? Karena haram atau karena najis, bukan karena khawatir punah. Baik. Jadi bukan dikarenakan khawatir punah. Ya. Bukan dikarenakan khawatir punah. Nah, Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan diharamkan karena dikhawatirkan jika dimakan terus dimakan jadi punah. Tidak benar. Ya. Pertama, dari segi hadis, di hadis Anas ini jelas dikatakan fa innaha rijsun, karena sesungguhnya rijsun. Nah, itu faktornya. Nah. Yang kedua, tinjauan makna kekhawatiran punah itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kebutuhan manusia terhadap onta dan kebutuhan terhadap kuda sebagai tunggangan, sebagaimana kebutuhan terhadap keledai untuk tunggangan, juga kebutuhan manusia terhadap sapi untuk membajak, atau kerbau yang termasuk jenis sapi, sapi kerbau untuk membajak, ya. Begitu pula kebutuhan kuda bisa difungsikan untuk angkutan, ya, untuk mengangkut. Kebutuhan terhadap hewan-hewan tadi, onta, kuda, sapi, kerbau, lebih besar daripada kebutuhan terhadap keledai. Bersama dengan itu tidak diharamkan makan onta, tidak diharamkan makan kuda, tidak diharamkan makan sapi, kerbau. Tidak ada hadis yang melarang makan onta, kuda, sapi, kerbau. Nah, jadi bukan karena khawatir punah. Tandanya khawatir, dikhawatirkan jika dimakan, dikhawatirkan nanti akan punah, lama-lama akan punah jika terus dimakan, maka akan datang larangan mengharamkan makan onta, kuda, sapi, tentu. Dan tidak berarti pengharaman makan keledai bukan karena khawatir punah. Baik, jelas ya. Sekarang kita kembali, dipastikan bahwa illat atau faktor keharamannya adalah karena rijs, berdasarkan hadis Anas. Fa inna rijsun, karena sesungguhnya keledai itu adalah rijs. Rijs maknanya dua kemungkinan, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ya, yang diungkap oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yang pertama, rijs bermakna haram. Fa inna rijsun, fa innaha haram, karena sesungguhnya itu haram. Ya, selesai. Ya. Allah dan Rasulnya melarang kalian makan daging keledai, ya, dan organ yang lainnya dari tubuhnya karena haram. Kemungkinan makna yang kedua, rijis dimaknai najis, karena sesungguhnya keledai itu najis. Bagaimana memahami bahwa keledai itu najis, diharamkan dimakan karena najis? Perhatikan baik-baik. Maksudnya adalah yang dinajiskan adalah daging-daging keledai yang ada di panci-panci itu ketika itu. Ya, daging-daging dan organ-organ keledai yang lain yang disembelih untuk dimakan itu berstatus najis. Karena ketika keledai itu diharamkan menjadi hewan yang haram dimakan, maka tidak ada cara untuk bisa menghalalkannya. Disembelih, bismillah, fasih sekali baca bismillahnya, bagus sekali cara menyembelihnya, statusnya apa? Bangkai, karena haram dimakan. Ya, hewan yang haram dimakan tidak bisa, tidak bisa dihalalkan dengan penyembelian. Yang bisa dihalalkan dengan penyembelian, untuk bisa dimakan dengan penyembelian, adalah hewan yang halal. Kuda dan yang lainnya. Zebra dan yang lainnya. Nah. Adapun keledai, karena haram, jika disembeli tetap berstatus najis. Jadi daging-dagingnya dan seluruh, ya, dari bagian tubuhnya, najis. Nah, kecuali yang diperkecualikan yang pernah kita lewati. Nah, seperti bulunya, ya. Jadi makna karena sesungguhnya daging keledai itu najis, maksudnya dibawa kepada yang ada di panci-panci itu, yakni yang sudah disembeli, ya, maka berstatus bangkai yang najis. Nah, jangan dibawa kepada tubuh keledai ketika masih hidup. Nah, jangan dibawa ke sana maknanya. Karena jika dibawa ke sana maknanya, yang berarti keledai ketika masih hidup najis, sudah najis ketika masih hidup, berarti tubuhnya, tubuh luarnya, air liurnya, ya, keringatnya adalah najis. Memang ada sebagian ulama yang memahami begitu. Fuqaha Hanabilah memahami demikian. Menajiskan keledai. Tubuh keledai dinajiskan, yakni ketika masih hidup. Namun ini lemah. Ya. Beberapa imam fuqaha Hanabilah membantah rekan-rekan mereka. Di antaranya Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, As-Sa'di, dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, As-Sa'di, Ibnu Utsaimin. Mereka membantah rekan-rekannya fuqaha Hanabilah yang menajiskan keledai, tubuh keledai ketika masih hidup. Yang benar, tubuh keledai suci, ya, ketika masih hidup. Adapun rijis, najis yang dimaksud, sudah dijelaskan tadi, dibawa kepada daging-dagingnya setelah disembeli. Dengan disembeli tetap berstatus bangkai yang najis, tidak bisa dimakan. Adapun ketika masih hidup, keledai itu suci. Ya, dalilnya Nabi alaihissalam dan para sahabat senantiasa menunggangi keledai. Begitu pula bagal, ya, bagal itu, bagal adalah hasil perkawinan kuda dengan keledai. Hasil perkawinan kuda dengan keledai menghasilkan bagal. Nah, jadi bagal haram apa halal dimakan? Perkawinan antara hewan yang halal dimakan dan hewan yang haram dimakan, hakimnya halal atau haram? Hah? Jika antum makan karena ada bagian yang halal, maka bagian yang haram tidak bisa lepas, ya kan? Jadi perkawinan hewan yang halal dengan hewan yang haram, hakimnya apa? Haram. Jadi bagal haram dimakan. Karena tidak bisa dipisah. Antum mau memisah, oh ini bagian dari campuran himarnya, ini campuran kudanya, tidak bisa. Tidak menyatu. Dan tidak ada cara untuk bisa menghindari bagian yang haram, kecuali menghindari semuanya. Akhirnya jadi haram. Semua jadi haram. Baik, keledai dan bagal dalam hal haram, sama. Dalam hal sucinya, sama. Jadi keledai dan bagal sama-sama suci. Nabi Rasulullah dan para sahabat senantiasa menunggangi keledai, menunggangi bagal. Ya, sementara ketika ditunggangi tentunya berkeringat. Ya, keledai itu, bagal itu berjalan, berlari. Ya, penunggangnya juga berkeringat, tidak lepas dari keringat. Nah, boleh jadi pula tubuh keledai dan bagal itu basah. Kehujanan atau habis dimandikan, atau penunggangnya yang basah karena baru saja mandi atau terkena air, ya, tubuhnya. Nah, yang berarti bersentuhan dalam keadaan basah ketika berkeringat atau ketika basah tadi. Sementara itu Nabi SAW tidak pernah memerintahkan umat untuk menjaga diri darinya dan mencucinya. Tidak ada perintah untuk mencuci pakaiannya, tubuhnya ketika selesai menunggangi keledai atau bagal. Nah, ini menunjukkan suci. Ketika masih hidup suci. Dan semakin dikuatkan hukum ini, dari segi lain, yaitu keberadaan kedua hewan ini berada di sekeliling manusia. Dan sulit untuk dihindari. Terutama oleh para pemeliharanya. Tetapi ini penguat saja. Nah, khawatir nanti ada yang mengatakan, jika hewan yang sulit dihindari oleh pemeliharanya akhirnya dimaafkan jadi suci, berarti anjing yang bisa dipelihara, anjing pemburu, penjaga sawah, ya, apa lagi yang boleh dipelihara, penjaga kebun, penjaga hewan ternak, dan dikias dengannya penjaga harta yang ada di rumah juga memang dibutuhkan. Itu yang dibolehkan dipelihara, berarti pemeliharanya tidak bisa lepas dari sulit untuk menghindari, ya. Maka nanti ada yang mengatakan jika demikian berarti itu pun jadi suci, padahal tidak. Nah, anjing-anjing itu semua najis tanpa kecuali. Baik, jadi ini penguat saja. Yang jelas dalil yang pertama mencukupi. Nah, dan hukum asal sesuatu suci sampai datang dalil yang jelas-jelas menunjukkan najis. Di sini tidak ada dalil yang jelas menunjukkan kenajisannya. Nah, jadi difahami kesimpulannya, keledai dan bagal tubuhnya suci, keringatnya suci, air liurnya suci, sama dengan hewan-hewan haram yang lainnya yang pernah kita lewati pembahasannya. Tubuhnya suci, tubuh luarnya suci, air liurnya suci, keringatnya suci di masa hidupnya. Adapun ketika jadi bangkai, najis. Adapun ketika jadi bangkai, najis. Nah, jadi hewan yang halal dimakan, hewan yang haram dimakan dalam hal kesuciannya, ya. Hewan yang halal dimakan dan hewan yang haram dimakan dalam hal kesuciannya ketika masih hidup, tubuhnya, keringatnya, air liurnya yang rajih sama-sama suci. Faham? Yang berbeda adalah kotorannya dan air kencingnya. Kita akan bahas nanti. Ya. Hadis setelahnya akan membahas tentang air liur hewan. Nah, di sini kembali akan terulas apa yang sudah diulas tadi. Ya. Dan di sanalah kita akan tambahkan pembahasan kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Adapun keringat tubuh, keringat dan air liur hewan yang haram dimakan sama dengan hewan yang halal dimakan, sama-sama suci. Ini ketika masih hidup. Nah, adapun hewan yang halal dimakan jika disembelih jadi halal dan suci, sedangkan hewan yang haram dimakan disembelih tetap jadi bangkai yang najis. Tetap yang kita bahas ketika hidupnya sama. Nah, macan, harimau, ular, kucing, ya, sayid, keledai, bagal, haram dimakan. Tetapi tubuhnya, yani ketika masih hidup, suci, keringatnya, air liurnya, suci. Yang diperkecualikan dari hewan-hewan yang haram itu adalah anjing dan apa? Babi. Anjing dan babi, najis. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.